terhempas, menyelinap seberkas cahaya, mendung gelap masih menyelimuti seluruh gugusan negeri ini. Maka bergegaslah bersama kita memulai bebenah diri. Jelajahi ruang keheningan, mengajari kita menjadi manusia. Ketika daun keringmu leluruh, bergetarlah jagat di sekeliling. Satwa liar terusik berhamburan, bayang mentari letih mengintai. Maka menangislah, hidup terkadang seperti mata belati, menyayat ke semua arah, mengajari kita untuk bijak memilih. Menyatukan hati, mengapa kita saling berkelahi, sedang semestinya bersatu menyongsong esok hari. Percayalah, tak ada badai yang kekal, satu saat pastilah berhenti. Air mata dari jiwa yang tulus menyentuh samudra keabadian. Maka segeralah memohon ampun selagi masih punya waktu. Mungkin alam tengah mencoba mengajari kita menjadi manusia. Sesungguhnya manusia manusia. Thank you.